قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, sembahyang juga tidak wajib diqadha oleh perempuan-perempuan yang meninggalkannya disebabkan haid atau nifas. Kerana kewajipan mengqadha-kannya membawa kesusahan dan bebanan kepada mereka. Baik. Perempuan yang haid dan nifas tidak wajib mengqadha sembahyang yang tidak dapat dikerjakan dengan sebab haid dan nifas. Asalnya mereka haram mengikut pendapat yang paling kuat mengerjakan sembahyang dalam keadaan haid dan nifas. Haram, kalau buat haram. Tetapi bila selesai daripada haid dan nifas, tidak wajib qada. Kerana bila diwajibkan qada menjadi kesusahan, menjadi berat sangat. Kerana berulang-ulang haid dengan berulang-ulang bulan. Kalau kata nifas, boleh kata setahun sekali beranak. Kalau haid juga tiap-tiap bulan. 7 hari, 1 hari, 5 waktu, 7 hari, 35 waktu kena qada. Jadi berat. Dan kan orang puan ni, dia kerja banyak. Kerja rumah begitu ni, padang qada je tak menanak nasi. Jadi, ad-dinu yusrun, agama Islam ini mudah. Mana mudah? Tidak dikenakan qada di antaranya bagi perempuan yang haid dan nifas. Yang mereka tak buat tu semasa mereka haid. Adapun mereka sempat dengan masa haid tapi tak sempat nak buat wajib qada tu, sebut sama dah tu. Minta berjaga-jaga. Dia belum lagi haid, masuk waktu semayang, tak semayang lagi, nak semayang sikit-sikit. Umpamanya masuk waktu zuhur pukul 1:30, dia tak haid lagi, dia haid pukul 3. Jadi pukul 1:30 dia duduk masak, dia duduk gula apa cuma, selesai apa basuh pinggang apa cuma, nak mayam pukul 3 kek-kek, keluar haid. Maka lepas kering pada darah haid, kena qada. Satu kena qada tu. Ataupun dia kering di dalam waktu semayang. Umpamanya dia kering dalam waktu asar. Maka asar tu kena buat. Umpamanya masuk waktu maghrib pukul 7. Sebelum masuk waktu maghrib, waktu asar lah, dia suci daripada haid pukul 6:30. Maka dia ada kesempatan masa setengah jam untuk solat asar. Tapi oleh kerana masa dia kering dia tu, darah dia tak, umpamanya tidak sempat nak mandi lagi. Kering tu duduk di kedai umpamanya, tengah jalan, maka tak ada nak mandi selalu. Kalau mandi pun, selesai mandi masuk waktu maghrib, dia wajib qada semayang asar. Kan dia dapat. Melainkan dia kering pada waktu asar tapi tak sempat nak dapat satu rakaat pun kalau dia semayang. Umpamanya, kalau dia kering pukul 6:59, pukul 7 garis. Maka kata pendapat setengah ulama, tak wajib buat asar. Kerana tak dapat masa satu, kurang-kurangnya satu rakaat untuk dapat mengerjakan semayang. Begitu juga tidak diwajibkan qada ke atas orang gila. Orang gila tak wajib qada. Dia mula-mula tak gila, lepas tu gila. Lepas malam gila tu tinggal semayang. Baik dah daripada gila, berobat molek-molek dah ni. Tak gila dah. Serik dah weh, molek dah. Nah. Dalam gila tu tak wajib qada. Melainkan gila yang disengajakan. Gila tu wajib qada. Dia menggunakan pil-pil khayal. Menggunakan alat-alat untuk mengkhayalkan, untuk menghilangkan akal. Isak gang, isak minyak tinang, macam-macam pesan lah. Jadi mereng otak. Maka haram gilanya tu, maka dia wajib qada. Dengan sengaja. Kalau gila betul ni, gila penyakit. Batu kan gila, betul. Lesen besar dia panggil. Lesen besar. Bukan kata maknanya lesen besar ni naik bas je tak kena tekek. Masuk syurga tanpa hisap. Itu lesen besar. Tak kena hisap-hisap kau ni. Dia gila dah berjauhan tu. Balik tu duduk tawakak dah ke jung. Tebok. Dah umpama. Siapa tu gila? Tak tahu ke benda. Lesen besar. Kapal terbang beri. Kereta api sakit lah buah-buah musim. Masuk syurga tanpa hisap. Tak kena hisap. Tak kena fitnah kubur. Tak kena soal kubur. Tak payah talqin. Tak payah tahlil. Pasal apa? Tak ada dosa. Semua macam tu. Hebat orang gila. Nak? Dia tidak suka orang gila. Kan dia tengok orang gila kan? Dia setengah tengok orang kita. Maknanya dia kata, bodoh semua tu dengan aku ni. Tak? Aku gila. Tak aku dengan aku. Tak? Kalau kita sedar lah. Dan sedar kembali daripada gila. 20 tahun gila sedar di akhir umur. Tak payah qada. Dalilnya ialah sabda Rasulullah SAW. Rubi'al qalam an salatah. Ani sabiyyi hatta yahtalima. Wa anil na'imi hatta yastayqidha. Wa anil majnun hatta ya'qila. Diangkat kalam. Maksudnya tidak ditaklifkan. Yakni tidak dikenakan beban syarak dari tiga golongan. Yang pertama, kanak-kanak sehingga dia balik. Orang yang tidur sehingga dia bangun jaga. Dan orang gila sehingga dia berakal. Tiga golongan ada lagi. Tapi yang popular terkenalnya tiga golongan ni lah. Nabi kata, Rubi'al Qalam. Ni kinayah daripada kalau buat benda tak boleh. Malaikat. Tak boleh kalau buat dosa. Yang pertama, budak-budak sampai balik. Budak-budak judi. Tak dosa. Tapi mak dia tengok judi, mak tak larang. Mak dosa. Haa ni. Budak-budak tak semayang. Tak dosa. Budak-budak lagu mana ni? Belum balik. Kalau balik, dia panggil orang dewasa lah. Walaupun budak lagi nampak. Dia main ikan. Main ikan raya kan? Ikan fiat tu. Kedai Cina. Judi tu. Tak dosa sikit budak-budak. Hak belum balik lah. Hak balik dosa. Nabi berhenti dah ni. Rufi'al Qalam. Diangkat Qalam maknanya tak tulis. Walaupun judi pagi petang siang malam. Minum marah. Budak-budak tak balik lagi. Dia balik sekolah dia satu. Jumpa arak setah jatuh dia lori. Dia pakat minum. Tunggalang kami balik rumah budak-budak. Mak kata guana. Allah anak aku ke cirit ni. Keracunan makanan. Dah bawa arak mulut. Tak jatuh sikit. Budak-budak. Bila dah balik, maka dikira lah dosa dan pahala. Dah budak-budak yang belum balik dibuat kebalikan, boleh ke ibu bapa ni. Lepas tu, tolonglah suruh anak dia pergi. Suruh pergi tengok. Pahala boleh ke mak ayah. Suruh buat baik, suruh ajar puasa. Padahal ada wajib puasa. Sekolah tadika. Dia ajar suruh puasa. Sampai ke petang baru buka sama-sama dengan orang dewasa. Pahala boleh ke mak ayah. Suruh pergi surah. Pahala dengar. Budak lagi dengar. Jam satu dah ada lagi. Boleh ke ayah dia? Ayah dah hari. Wakil. Wa'anin na'imi hatta yastaikiza. Dan orang yang tidur sehingga dia bangun. Dalam tidur. Tidur maksudnya tidur lena. Kereta dia bilik nak keluar. Sehingga dia bangun. Yang ni siapa dia jaga. Tidur di sini maksudnya hilang akal. Kalau tidur, tak lain dia tidur. Dia sedar. Baring. Itu baring yang tu. Itu kira kalau cakap khabar. Orang tidur. Dah tidur. Tidur ni maknanya meninggalkan solat. Haram. Dia tak haram ni pasal tidur. Dia tidur dia semalam. Pukul 10 malam. Letih sangat. Macam tak diletih. Selawi bagi basikal. Bangun dah bangun pukul 8 pagi. Selepas sembuh dah subuh. Dosa tak? Tak dosa. Ni Rufi'al Qalam. Tak tulis pun. Pasal apa? Pasal dia tidur. Bukan orang bang baru tidur. Dengar dah orang tua ni. Ya, wiskit lagi. Dah juga. Tu balik awal. Wa'anil majnuni hatta ya'qila. Dari orang gila sehingga dia berakal. Maknanya sampai akal dia tu sehat. Sampai dia menjadi waras, maka tak pada waras tu adalah dosa pahala. Kalau tinggal hak wajib, dosa. Kalau buat hak wajib, buat hak baik, hak sunat, boleh pahala. Hadis di atas menyebut tentang orang gila. Tak sebut tentang orang pesan. Orang gila. Oleh itu, dikiaskan kepada semua orang yang hilang akal, tidak wajib mengqada sembahyang disebabkan keuzuran yang berlaku padanya. Maknanya, siapa yang pitam, yang pengsan, yang hilang akal, koma dan sebagainya, sampai daripada sebelum masuk waktu sembahyang sehingga selesai waktu sembahyang, maka sembahyang itu tidak wajib qada. Walaupun lama, umpamanya kita buat contoh satu rakaat. Dia pesang selepas sembahyang maghrib. Pukul 8 pesang. Sedar daripada pesang selepas waktu subuh. Pukul 7.30 umpamanya. Maka subuh tu tak wajib qada. Kerana pada ketika masuk waktu subuh, dia orang yang pesang ini tidak mukallaf. Tak mukallaf. Balik. Tapi tidak mukallaf. Apa yang tidak mukallaf? Tidak dikenakan kewajipan bebanan hukum syarak. Tidak ada akal. Batu semayang ni wajib selama ada akal. Akal tak ada, tak wajib semayang. Orang pesang, tak ada akal. Nah, pitam. Dia pesang selama 20 tahun. Ada berlaku kes 20 tahun, 32 tahun, 28 tahun. Tak. Dia pitam. Dia koma. Dia panggil koma. Nah, dia pitam, pesang tu dah tak sedar diri. Nah, dia panggil koma. Kalau keras tu, dia panggil titik tu. Haa. 30 tahun, 30 tahun tak wajib qada kerana dalam masa 30 tahun dia tidak mukallaf. Walaupun baligh, tapi satu lagi syarat tak ada, iaitu akil yang berakal. Nak jadi mukallaf dia kena dua, balighun akilun, baligh dan berakal. Baligh dah tapi akal tak ada. Tapi kalau pitam kita sengaja, nak pesang tu kita sengaja, maka wajib qada. Nah, dia tahu dah dia buat benda ni boleh menyebabkan bahaya pada diri dia sendiri. Tebang juga buat. Nah, pesang umpamanya. Nah, maka pesang tu disengajakan. Nah, bukan kemalangan. Walau bagaimanapun, orang yang tidur diwajibkan mengqada sembahyang kerana terdapat hadis yang menyebut mengenainya, iaitu hadis yang bermaksud, barang siapa yang tertidur atau terlupa mendirikan sembahyang, maka hendaklah dia sembahyang apabila mengingatinya. Tidur ni sama dengan orang pesan juga, tapi dia yang paling ringan. Idrak dia tu tidak berat hilang daripada tubuh badan. Idrak ni pasal indera tak? Boleh menghidu, boleh merasa, boleh melihat, mendengar. Waktu hilang juga daripada orang tidur. Tetapi sedikit sahaja. Kita setuh sikit bangun selalu. Nah, ada pun orang pesan juga tak bangun. Orang koma, orang pitan juga tak bangun. Dan lagi pula ada hadis sebut pula tentang orang tidur, man nama an solatin al-hadis. Siapa yang tidur daripada sembahyang, maka hendaklah sembahyang bila dia bangun daripada tidur. Bagi kanak-kanak, mereka wajib disuruh mendirikan sembahyang bila sampai umur 7 tahun. Dan dipukul bila meninggalkannya sembahyang ketika umurnya 10 tahun. Semua ini bertujuan membiasakan mereka dengan sembahyang. Rasulullah SAW bersabda, muru sabiyya bis salah idza balagha sab'a sinin wa idza balagha ashra fadribuhu 'alayha. Suruhlah kanak-kanak supaya sembahyang bila sampai umur 7 tahun, dan apabila berumur 10 tahun maka pukullah mereka jika mereka meninggalkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam lafaz hadis di Tirmizi, ajarlah anak-anak sembahyang. At-Tirmizi berkata hadis ini adalah hasan dan sahih. Budak-budak bila umur 7 tahun dia belum lagi baligh. Kerana baligh ni sekurang-kurangnya 9 tahun. Tetapi bermula dengan 7 tahun itulah kita wajib menyuruh budak ini mengerjakan perkara-perkara yang fardu ain. Perkara fardu ain yang paling penting sekali iaitu sembahyang. Maka anak kita bila masuk waktu subuh, hari ini hari jadi dia yang ketujuh, umpama hari lahir ketujuh. Maka 7 tahun dah, kemarin tak wajib kita suruh sembahyang subuh. Hari ini genap 7 tahun wajib kita sembahyang subuh. Sekarang masuk waktu zuhur, kita wajib pula subuh. Wajib ni atas jalan fardu kifayah. Fardu kifayah antara mana? Antara ibu dan bapa. Maknanya kalau ayah dengan mak ada di rumah bersama anak, maka kewajipan dipikul oleh ayah suruh. Ayah kerja, ayah keluar musafir, maka wajib itu terkena pada mak pula. Maknanya bila ayah tak suruh anak tu sembahyang tadi, satu dosa dikira dalam buku dosa ayah tu. Sekarang masuk waktu zuhur, siapa asal, Tak sayang budak ni, tak berdosa. Tapi berdosa ayah pasal tak suruh. Kita bayangkanlah kalau kita biar anak kita ni sampai besar panjang, 2-3 belas beradik, banyak mana dosa ibu bapa. Nah, ini yang dia katakan, orang yang menyia-nyiakan ahlinya, cukuplah dosa anak bini saja. Padam dah dalam dia mengadap Allah untuk menerima seksa yang bersangatan. Kafa bil mar'i isma mayudai'am'ay. Mayakutuk. Cukuplah seseorang itu membawa dosa ataupun dikira berdosa dan banyak dosanya dengan dia mengsia-siakan mana orang yang di bawahnya. Nah, pada dosa anak je ayah masuk neraka tunggil langgang. Tak kira dosa ayah ni. Dosa ayah dah masuk lagi, cari makan haram, nak menyokong kezaliman dan sebagainya, tak kira ni. Tak suruh anak semayang. Nah. Dalam ni ramalah tak suruh anak semayang. Dia kata tak gerak subuh pun. Dan biarlah siang dia hari ni tak sekolah. 7 hari dia, 6 hari dah duduk pergi sekolah. Hari ni mestinya. Biar dia tidur dah. Ha, dia begitu. Nah, ha, ini ibu bapa. Wajib. Kalau tak suruh 5 kali sehari, 5 dosa ayah dapat. Satu hari 5 dosa. Seorang anak. Tak baik, tak 7 tahun. Dan kalau ada 10 anak, 50 dosa satu hari. Dia tak suruh semayang. Anak 10 orang ada 7 tahun ke atas. Tak. Satu hari 5 waktu semayang. 10 orang anak, 5 kali 10, 50 dosa. Nah, 100 hari, 5,000 dosa. 10 tahun, 3 kapal kargo. Nah, ini masalah. Nah, ini kita kena dengar. Bila dengar, berasa takut. Nah, berasa takut. Bila takut, betul kohor-kohor. Nak buat sekali itu, payah. Pasal tak lagi buat, beransur-ansur. Nah, tak boleh nak pakai buat sekaligus, tak jadi. Nah, tak hari ni juga, suruh semayang. Tak mahu semayang, nah, tak yang pukul. Pasal apa? Nabi kata pukul, umur 10. Fadribu alaih, fadribu, ndaklah kau pukul akan anak itu alaiha atas meninggalkan semayang. Anda ni terkini, atas meninggalkan semayang, bila tak semayang. Bila tapa umur 10. Umur 7 tak semayang, tak pergi. Suruh, wajib suruh. Umur 10 tak semayang, suruh dah tak semayang, pukul. Bila kita pukul, maka kita sayang anak. Tak pukul, kita tak sayang anak. Gitu. Tapi pukul anak, bukan macam pukul dalam penjara pudu. Nah, pukul anak. Ha, faham lah, pukul anak. Bukan siapa luka-luka. Bukan siapa patuh yuk. Tak. Ha, bukan siapa lebar-lebar, siapa dah boleh nak berjalan. Nah, dia gitu. Pukul, kena pukul. Dan orang yang memukul anaknya kerana tidak mengerjakan semayang, tidak akan disoal oleh Allah nanti pada padang mahsyar. Kerana itu adalah suruhan para nabi. Dah. Ha. Yang kena soal ni kita pukul orang tanpa sebenar. Nah. Ha. Itu baru semayang. Wajib juga dengan umur 7 tahun kita kena suruh anak kita yang perempuan belajar memakai tudung. Ha, dia gitu. Tak wajibnya umur 7 tahun. Budak tak berdosa. Perintah ibu bapa tu wajib. Nak. Umur 9. Kalau dia balik, umpamanya 11. Bila dia tak pakai juga tudung, berdosa lah dia. Nah. Dia suruh dah anak dia pakai tudung, 7 tahun dia pakai. Tak pakai lah, dia pecah pula. Tak berdosa dah ayah. Pasal ayah ni, perintah ni suruh saja. Nah, dia begitu. Jadi ramai dah dia ni. Besar panjang dah anak. Molek-molek ada pula. Tak pakai tudung sikit. Ada berlaku lagi. Nah, tak kata orang dia. Orang kita pun ada juga. Anak pada tak pakai tudung. Nah, ada satu kes tu bini kembang gantung. Kembang gantung. Nah. Bini takkan nak balik lagi. Nah. Pak kalau kali beranak. Nah, kembang gantung. La ilaha illallah. Dah telaga dia luar, jenis kerja kapur. Dia kalau telaga luar ni, nak, boleh mandi tapi kena kepung lah. Kena buat pagar, kena buat dinding. Nak, ni dia ada lagi buah ni. Dah jenis kapur-kapur telaga luar, 2-3 buah muah tu, kau si mandi situ lah. Malah dia ada mandi. Nak, ha. Bini kita patut, bini kita tak tahu. Hari tu bit luar, mandi luar. Nak, ha. Duduklah rumah, kita boleh tahan, mandi luar pakai kain tahan, tu pun segang kau. Tak, ni walik-walik ada cakap dengan posmen-posmen lalu, tanya rumah mana eh. Dia macam walik, dia kata, tak kena rumah ni belakang ni, tak sabuk-sabuk kembun tu, bikin mulut. Ha, walik-walik ada tu. Ha. Ni lah bini kita boleh mandi lah, boleh lalu, boleh tengok. Allah berat nanang lah kita. Memang bukan cak ayak no, cak caking. Bini kita kan al-mar'atu aurah. Perempuan itu aurah perempuan. Ini aurah aurah perempuan ni. Fahbisuhunna fi buyutihinna. Simpang-simpang lah. Duduk-duduk lah. Ubuh-ubuh lah dalam rumah. Ha? Kalau boleh, jangan beri nafkah. Nah, kalau nak tubik juga, biar orang tak nafkah. Ha, ni baru panggil orang puang. Nah, ni kalau terbuka, bukan orang puang tu. Nah, tu rama-rama. Kupu-kupu. Kena jaga ni. Wajib suruh dia tutup aurat. Anak lelaki kita, marah dah pakai beluar pendek. Pasal apa? 7 tahun dah. Ha, benda-benda lagu ni lah yang kita banyak cecek. Dia dah merokok nyamuk dah. Dah isyak dadah dah. Nak, dak zina dah, dak rogoh orang dah, hok anak-anak ni pula. Nak, ha, jadi dosa masing-masing, dosa masing-masing. Macam-macam jenis dosa dalam nak ngadap bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Azan dan iqamah. Kita masuk pula tentang azan, tentang bang dan iqamah. Ha. Yang pertama azan. Azan merupakan lafaz khusus yang disyariatkan oleh Islam untuk menyatakan masuknya waktu sembahyang fardu dan untuk menyeru orang Islam supaya berkumpul mengerjakannya. Al-azan. Al-azan maknanya al-i'lan, pemberitahuan. Nak beritahu kepada orang telah masuk waktu sembahyang dan nak beritahu marilah sembahyang beramai-ramai. Ha, dia gitu. Itu tujuan azan. Ya. Hukum azan. Azan disunatkan ketika hendak mendirikan sembahyang. Sama ada sembahyang tunai ataupun qada. Ia adalah sunat mu'akkad alal kifayah. Sunat mu'akkad atas jalan kifayah. Bagi suatu kumpulan tuntutan sunatnya terlaksana walaupun tidak dilakukan oleh semua ahli kumpulan tersebut. Bagi individu pula yang merupakan sunat aini, sunat ain, pahala sunat diperolehi bila dia melakukannya. Azan juga merupakan satu perkara yang sangat penting dalam menzahirkan syiar-syiar Islam. Baik. Azan ini hukumnya sunat yang sangat dituntut. Bahkan kalau kita semayang seorang pun sunat azan. Nah, sunat kita azan. Kita seorang, kita berhenti kereta tengah jalan, semayang bawah pokok, jauh lagi ni nak musafir. Banyaklah. Zuhur, masuk tu Zuhur, kita pun bang seorang diri. Kita pergi ke laut seorang diri, duduk dengan NPC. Nah, tak ada orang seorang kat unjang kita. Masuk waktu asal, sunat kita bang. Nah, sunat bang. Ha. Dah bang tu benda. Nak kabur kenapa? Dah tengah-tengah laut ni. Bila kita bang pada tempat yang tidak ada orang, maka tidaklah perlu kita mengangkat suara dengan kuat. Adapun untuk memanggil orang, maka afdal diangkat suara dengan kuat. Ha, ini gitu. Nah, jadi bila kita bang suara diri tengah laut dalam hutan, nah, kita bang perlahanlah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Daya tepi eh. Nah, pasal memang tak ada orang dah. Ha. Kalau kita duduk pada tempat yang bukan negeri orang Islam, maka sunat muakkad kita melakukan azan apabila masuk waktu sembahyang. Umpamanya kita berhenti musafir 3-4 orang kereta, berhenti sembahyang biar-biar rok kita, biar pacat. Ha, maka sunatlah kita azan, kata di situ bukan penempatan orang Islam. Adapun kampung orang Islam, wajib diadakan azan. Ha, dia begitu. Nah, mesti kena ada azan. Sunat-sunat, tapi kalau tidak diadakan azan, maka kata setengah ulama berdosa kampung tu. Eh? Ha, dia ada kampung, tak ada surat. Tak ada surat dulu kampung tu. Nampak? Beres. Guli mati nak mahu. Dalam ada surah tak mari, dah tak ada surah bagi dulu. Nah, ada ke orang Islam tidak berahi ke surah? Nah, tidak berahi. Kalau nak ambil rumah kat surah tak ambil, tak jadi. Kalau nak sewa rumah tengok kat surah tak jadi, sewa kat lain. Pasal bising bang-bang. Nah, bising dengan orang bang ni. Dalil disyariatkan, dalil disyariatkan azan berasas pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil Al-Quran firman Allah Taala, "Idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Apabila kamu disuruh untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, bersegeralah mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ini dalil daripada Al-Quran. "Idza nudiya lis-salah," apabila diseru. Nudiya ni diseru, maksudnya dilaungkan azan pada hari Jumaat. Nah, jadi azan ini adalah satu tuntutan agama. Dalil as-sunnah, Nabi SAW bersabda, "Idza hadaratis salah falyu'adzin lakum ahadukum wa liya'ummakum akbarukum." Bila tiba waktu sembahyang, maka salah seorang daripada kamu hendaklah melaungkan azan, dan orang yang paling tua di kalangan kamu hendaklah menjadi imam kepada kamu. Kita duduk pada satu tempat yang bukan ada tempat imam dan bilal rawatib. Macam kita surga ni, dia ada imam yang tertentu dah. Ada bila yang tertentu, mana tu tugas dia lah. Hadis ni pada tempat yang belum ada imam dan bila rawatib yang telah dilantik. Umpamanya tengah padang, tengah laut, tengah hutan. Kita ramai-ramai ni masuk waktu semayang, pada ketika itulah hendaklah seorang melaungkan azan dan seorang yang terpilih menjadi imam. Adapun pergi pada masjid dan surga, ada dah muazzin dan imam yang dilantik secara lah tu. Kali masuk dalam bilik Tok Bilal pula, dia ambil mikrofon ni, dah acik hati ni, Nabi suruh bang. Secara tu fizi orang. Itu tempat yang telah ada imam dan bila yang telah dilantik. Itu tak kena dah. Itu biar dia dah. Ni pada tempat yang tak ada bila, tak ada imam. Maka salah seorang daripada kita hendaklah azan. Fali azin tu perintah. Bukan manis nak azan, tak apa, tak buat azan pun tak apa. Tapi ni perintah. Fali azin, maka hendaklah. Jadi aku perintah supaya dia melaungkan azan dan menjadi imam yang paling tua di kalangan kamu. Yang paling tua. Mana sama-sama pandai tau. Yang paling tua akbar. Yang paling tua akbar. Dua syarat yang paling penting mendahului segala syarat yang lain, iaitulah qari dan pula faqih. Pandai hukum-hukum bab sembahyang dan pula betul bacaannya pada rukun-rukun sembahyang. Itu syarat yang lebih utama. Qari dan faqih. Faqih ni maknanya faham dalam selok belok sembahyang. Dia faham hukum-hukum. Kalau gini hukumnya gini, kalau gini hukumnya gini, dia afdal jadi imam. Kemudian pula qari. Qari ni bukan sedar. Maknanya betul segala rukun-rukun sembahyang yang bangsa kauli, dan maknanya boleh membaca Al-Quran. Dia gitu. Lepas tu sama-sama qari, sama-sama dah dengan faqih, hak mana pula nak lebih? Tengok mana suara sedap. Kerana sedap suara ni orang ralik semayang. Orang ralik dengar ni tak kaya tak lain. Seronok. Macam kita semayang Mekah tak? Tak anyuk lah. Semayang kat pun anyuk. Anyuk. Tok imam dia pun nak ubah. Mekah jadi lain macam satu dah. Sedap dengar suara imam. Speaker tak tahu kira lah. Suara tu sedap pula. Bismillah tu kita Allah. Sedap. Ni puas hati semayang. Ini mari lah begitu. Seronok semayang. Kalau panjang sikit lagi sedap. Kalau kapur baca panjang gitu, nyusuh tu imam tu ketika. Mereka baca panjang suara tak siap kan. Jadi kalau boleh lah tua lah. Sama-sama pandang belakang, sama-sama pari, maka yang suara sedap. Sama-sama sedap suara, maka ambil lah yang lebih tua. Ambil yang lebih tua. Azan telah disyariatkan pada tahun pertama hijrah. Masa di Mekah tak ada azan. Tak azan lagi. Mekah. Kalau pasal Mekah, di Mekah belum lagi boleh semayang terang-terangan. Kalau azan nak ni. Azan kita dah sembunyi kat negara Islam. Ini mari jat dulu. Semayang sembunyi-sembunyi. Jadi bila sampai di Madinah, didirikan negeri Islam yang pertama, Madinatul Munawwarah. Madinah maknanya bandar Nabi, Munawwarah maknanya negeri bandar yang diberi cahaya oleh Allah. Di situlah tertegak negeri Islam yang pertama, maka disyariatkan azan pada tahun yang pertama hijrah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, katanya ketika orang Islam datang ke Madinah, mereka berkumpul dan menunggu untuk mengerjakan sembahyang. Ketika itu tidak ada orang yang menyeru melaungkan azan untuk menunaikannya. Pada satu hari mereka berbincang mengenainya. Berkata sebahagian daripada mereka, gunakan loceng seperti loceng orang Nasrani. Sebahagian yang lain berkata, gunakan cuapong seperti tanduk, yakni trompet yang digunakan oleh orang Yahudi. Lalu Umar radhiyallahu an berkata, mengapa kamu tidak menyuruh seorang bangun menyeru untuk menyeru sembahyang? Lalu Rasulullah bersabda, wahai Bilal, bangun dan serulah untuk sembahyang. Ini sejarah ditasyrikkan azan, jaruh azan. Nah, kita azan lama dah, bang lama-lama dah sejarah ni. Sejarah tentang bang, asal bang ini daripada dua orang sahabat. Iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu an dan Sayyidina Abdullah bin Zaid. Dua orang, bukan Abdullah Mazin, Abdullah bin Zaid. Kali cerita tentang sejarah bang ni, dua orang ni nama naik sama dalam kitab-kitab ulama pada bab-bab bang. Jadi pada siang harinya berbincanglah, hidup bincang. Bila dah boleh semayang lima'ah dah, boleh semayang terang-terangan dah, tak takut dah musuh pasal duduk negeri sendiri dah di Madinah. Kita nak panggil gua ni, nak suruh mari sama. Pasal apa semayang jemaah dah. Dah, ni mari ikut dua, ni mari ikut tiga. Nak, seorang-seorang mari. Nak suruh kupu molek. Jadi ada yang buat cadangan gini lah, kita ikut orang-orang Kristian. Kristian dia pakai loceng. Kristian pakai loceng. Ada orang kata tak boleh, kita ikut Yahudi molek, pakai tiup sunnah. Tiup sunnah, kalau dengar sunnah, kalau mari semayang jemaah belaka, masuk waktu. Pada waktu ini, cerita Sayyidina Umar. Pada malam sebelum cerita ni, Abdullah bin Zaid, dia bermimpi. Dia nampak seorang laki-laki pakai jubah. Pakai serban. Pegang loceng tangan. Kata Abdullah bin Zaid dalam mimpi tu lah. Dia kata nak jual loceng. Tanya laki-laki tu nak buat apa? Nak panggil orang sembahyang. Bila kita katak loceng ni, boleh panggil orang semayang. Nak semayang je maaf. Kata laki-laki ni, gini lah dasar bakar loceng ni, gini aku ajar. Aku ajar. Maka laki-laki tu ajar Abdullah bin Zaid dalam mimpi. Dia ajar dia, dia ajar gini, musbuk kalimah bang, Allah Akbar ni, sampai habis kita bang tadi. Ini sejarah ni. Itu sejarah. Mimpi sahabat ni bukan mimpi kita. Dia panggil ru'yatus salihah, mimpi yang salihah, mimpi baik. Mimpi yang ada guna manfaat ni. Jadi keesokannya dia pun bangun daripada tidur Abdullah bin Zaid. Dia mari khabar kepada Rasulullah SAW. Dia kata gini, kita nak panggil orang bang ni, kita kata gini. Dia pun akan bolah di mimpi, orang laki-laki dalam mimpi ni suruh kata lagu ni lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai kepada Nabi. Nabi kata, benar mimpimu. Mungkin panggil Bilal, suruh Bilal bang. Teh dulu. Suruh Bilal. Mungkin panggil Bilal. Yang mimpi Abdullah bin Zaid. Tapi Bilal yang pertama, orang yang pertama muazzin Bilal. Yang pertama kali bang sejarah bila? Yang mimpinya ni Abdullah bin Zaid bila tak mimpi-mimpi tentang bang. Ini ada hikmah ni. Jadi Nabi kata mungkin panggil bila awak mari sini. Pas apa panggil bila? Fa'inahu anda sautang minka. Nabi kata kerana bila suara lebih kuat dia mu. Bang, nak panggil orang ramai. Mu Abdullah bin Zaid sahabat aku tapi suara kau. Dia kata bila suara kuat. Sebab itulah dalam kes bang ni, suara kuat apa? Sedap nombor dua. Suara kuat. Sebab tujuan iklan nak kuat. Bila kau tak dengar, macam orang iklan lah masuk dalam kampung. Kalau tak kuat, suara tak pakai amplifier. Orang tak dengar iklan. Dia cepat lagi masuk dalam kampung kan? Pong-pong dan pong-pong. Perabot batu alam kembali lagi. Kita tengok perabot batu enam tu. Nak suruh kuat. Maka mari pun bila mari Nabi kata muajah hak munafik dalam mimpi. Abdullah bin Zaid muajah seti. Bila ajar bila aku teh bang tadi. Kuat suara bila. Bila bang pertama kali dalam sejarah dilaungkan dengan begitu kuat. Sehingga Umar duduk dalam rumah tubik. Lari dalam keadaan berceceran selendang di atas bahu. Inilah sejarah dia. Selendang atas kepala bahu ni seleret tanah. Terkejut dengar. Pasal apa terkejut? Dia mari dekat, dia kata mu dengar dua ni kalimah ni. Pasal semalam aku mimpi gini juga. Dua orang mimpi. Saya nak Sayyidina Umar Al-Khattab dan Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Nah, bila tak ada kena-mengena. Dia mula-mula bang pasal ha, dia suara kuat. Nah, suara dia makan jauh 3-4 kilometer. Ha. Jadi tak pada itulah siapa yang bang agak panggil Tuk Bilal. Daripada Bilalnya. Tak, orang panggil Tuk Bilal juga. Padahal Tuk Muazzin. Nah, Muazzin tukang azan. Tetapi nama yang mula-mula Tuk Bilal, orang panggil. Nah, Tuk Bilal. Nah, pasal apa? Pasal tugas sama je. Orang ambil ro'i, nama orang yang mula-mula. Macam ni lah, kepala pelongak, orang panggil Raum. Ha. Padahal nama Muazzin, Abdullah. Tapi dah dunia. Asal nak tukang awak mula, perangan gitu juga. Buat zoling kepada orang. Ha, orang panggil Raum, orang panggil gitu. Nah. Ha, jadi daripada inilah, tak pada itulah, bila pun bang sampai ke akhir hayat. Sampai darok, baru bila peceng bang. Darok dah. Akhir umur bila berhenti bang. Nah, berhenti bang. Pernah berlaku dalam ketika akhir umur bila, maka datang Ibnu Umar, anak jina umur, dia kata mubang sekali hari ni lama dah dengan mubang. Zaman Rasulullah itu kata mubang tak mau dah, Rasulullah wafat dah, tak bang lah ni. Tak, ha, bila pun tak rok dah. Nah, bila dia bang sekali, semua orang Madinah tubik, terkejut habis. Orang habis menangis-nangis sahabat kerana ingat ke Nabi. Dah lama tak bang eh? Bila ni juru azan Nabi. Tukang bang Nabi. Tuk Bila Nabi. Oh, nampak? Hebat kan? Eh? Bukan Tuk Bila. Abari, ha. Bila Nabi, bila dia bang sahabat-sahabat yang masih ada yang lanjut umur nangis lebih. Nah, tak pernah lagi. Ha. Siapa begitu semua orang dalam keadaan duka cita itu kerana dia telah bang sekali menyebabkan orang teringat Nabi masih ada. Padahal Nabi wafat dah. Sayangnya ke Nabi ni dengar suara Bila ingat ke Nabi. Nah. Ha. Kita rabang tu itu tu. Tu itu bang. Nah, kau tutup itu. Habis kuat dia kata kau cek TV rabang. Nak, dak di. Siapa lelah rabang dah hari. Tok Bila daripada umur 28 tahun jadi Tok Bila. 48 putung gigi cukup tok kat. Siapa tinggal gusi saja bang dah hari tu. Nah, wah tuan ni. Bahasa tu dah pula hati tu. Tutup tu. Nah, welding tu hati. Tak ada apa. Lafaz azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Di mana-mana pun bang ginilah. Eh? Di Indonesia, di Malaysia, mesti Jepun, Vietnam, Jordan, Amerika, pergi India, nak sampai Kanada. Eh? Semua sama saja kalimah bang, hak ni lah. Daripada cerita Abdullah bin Zaid dan Sayyidina Umar. Walau bagaimanapun Rasulullah telah pun didatangkan wahyu, inilah lafaz bang ni. Eh? Mengatasi mimpi dua orang sahabat ini. Batu bila Abdullah bin Zaid royak, Nabi pun suruh dipanggil Bilal selalu. Benda yang sama juga yang Nabi dapat tahu daripada wahyu. Eh? Jadi yang paling utama bang kuat dan betul sebutan. Eh? Sebut betul dan kuat. Lenin ada amplifier jadi taklah berat sangat macam orang dulu-dulu. Nah, orang dulu tu dia pakai copong. Neh. Ha, ingat tak itu? Neh, abang pakai copong. Ni pakai copong tangan ni. Ha, copong so. Nah. Sudah cop, sudah bang bubuh tak basikal. Raklik mula copong. Nah, abang nama dulu tak ada kare-kare nak ada lagi. Neh, orang dulu-dulu. Ha. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak wasah boleh, nak wakah pun boleh juga. Daya berbalah. Dah? Ha. Orang tanya Syekh Atiyah Saqar, dia jawab, wasal adalah lebih abdol. Eh? Tapi kalau kita wakaf, tak ada masalah apa-apa. Wakah ni berarti Allah, dia kata wakaf abdol kan? Eh? Bukan wasal abdol, wakaf lebih abdol. Eh? Ha, silap kita. Wakah ni guna berarti Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ha, tu wakaf. Afdal kata ulama-ulama. Wasal ni sambung Allahu akbar Allahu akbar. Ha ni sambung. Neh. Ha. Dua-dua tu berlaku. Neh. Ha. Allah, betul Allah akbar, Allah akbar sekali lagi. Ashhadu an la ilaha illallah ni, ila ni jangan panjang. Neh. Ha, jangan panjang. La tak perlu panjang. Jangan ila tu. Ada tu bila lubang panjang. Ashhadu an la ilaha illallah. Ha, ila tu jangan panjang. Ila tu dua harakat sahaja. Neh. Ha, la tu tak perlu panjang. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nyamuk situ. Neh. Tapi ada juga orang ba ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sah tak? Sah. Tetapi yang apa mestilah orang yang lebih tepat menyebut. Ha dia gitu. Pasal makna tak lari, ya. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah dua kali. Ha tu jaga baik bagi di atas. Ha dengan fathah, bukan kasrah. Ada bila dia bang kasrah. Hayya 'alas salah, hay dubi. Nah, bukan hay, ha. Ha, ha di atas bunyi ha. Lepas tu ia bertasdik, ia sadu. Hayya itu. Eh, hayya. Ha. Ni hayya. Jadi hayya kan ni. Nah, ha. Hayya. Macam sini kita berjika sebut hayya tu. Ha, tu tu. Nah, ni tu bila ada kata hayya. Nah. Ha. Lepas tu hayya alal, hayya alal falah. Dia gitu. Ha? Hayya alal falah. Mati dengan ha. Bukan mati dengan dengan he. Nah, kalau falah gitu jadi benda lain. Makna padang bola. Falah, padang bola. Mari ke padang bola. Apa yang kita dia benar? Baik, cinta dulu. Ha. Ha. Padang ataupun makna hutan. Nah. Ha. Hayya alal falah dengan ha. Maksudnya mari kepada kejayaan. Eh? Hayya alal falah dengan te marbutah belakang. Mari turun padang. Nampak benar. 17 ribu. Main bola. Nah. Yang tanggungjawab, Tok Rizal. Tok Rizal punya masa. Nah. Sikit saja lari, makna berubah. Itu bahasa Arab. Yeah? Jadi belajarlah sebut dengan betul. Nah, mana-mana bang doktor, jangan berhenti bang. Teruskan bang dan berbetulkan dah. Ada orang bila kita kabur doktor, tak mau bang. Malah bang tu. Dia macam gitu. Dia susah lombok. Nah. Ha. Kadang-kadang kita tak pandai tegur. Nah, orang tu bang tak apa comel. Kita kabur molek supaya dia ni rasa nak bang lagi. Tapi dia berasa nak beki. Ha, kena pandai. Cara tegur tu, mubang je. Kau bang-bang. Bang-bang. Kata, kawasan lah. Mati angin tu. Nah. Dia bakal kutuk gitu. Pokoknya mana kita nak beki orang. Mana kita puji tu sikit. Nah. Jangan banyak sangat. Macam orang lah baca batihah. Banyak sepak tak penuh. Ya, kabur 8-4. Kabur sia dulu. Kabur 8-4. Malah esok tak lagi lah. Tak lagi lah. Kata baik aku pergi tu. Go. Ha. Mari pegang ni. Bismillah je 8 tahun. Ha. Jadi hayya alal falah. Mari kejayaan. Hayya alal falah. Mari kepada hutan. Mari kepada badang. Ha, jaga baik. Hayya alal sadah. Waktu dengan he. Dengan te merbutok. Maknanya sembahyang. Neh? Ha. Tapi kalau kita buang te, mari ke dalam api. Hayya ala salah. Mari kepada api. Ha, dia salah maknanya api. Nampak? Ha. Yaslan narul kubra. Nak membakar akan dia oleh api yang bernyala-nyala. Yasla. Salah. Neh? Ha. Lepas tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Neh? Bang lah, biar semua orang Islam boleh bang. Bukan sedap bang, boleh bang. Pada ramai orangnya, dia ramai lagi yang tak boleh bang. Neh? Kali boleh kita ini, orang Islam, umat Nabi Muhammad SAW, dia boleh bang. Bukan pandai bang, pandai apa sedap gitu gini, berlagu-lagu. Tak perlu gitu. Boleh bang, siapa masa boleh bang. Nah. Ha. Ni kenapa Messi panggil suruh bar bola lagi saja. Nah. Ha. Dan ini kan dia panggil ayah dah. Ayah kena tunggu kat bilik bersaling. Tak, dewan bersaling. Jadi Messi panggil lah bila beranak dia tengok. Eh? Anak siapa dia ni? Dia panggil ayah, dia tak panggil mak. Huh. Mak duduk dalam tu dah. Tak, dia panggil ayah lah. Ha? Mesti dia bawa muda. Kadang-kadang dia tanda atas kereta tu. Nah, ha, dia pun panggil. Idris bin Yusuf. Ha, dia panggil. Panggil. Semua lari, rosak-rosak. Cikgu jangan suka. Bukan tu seorang orang lain ni. Ha, ha. Jadi polisi semua. Nah, nah, anda balik ya. Nah. Kawan yang temu dia ni. Aku benda. Nah, tunjuk sikit kehebatanmu. Ih, pergi ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyhadu an la ilaha illallah wa akbar. Nah, balik. Mondek dah. Baik. Baby pun buka mata. Allah. Ini ayah tu. Ha. Berat nanah tu. Berat nanah lah tau kan dia. Nah. Nampak mana? Aku buat lama pas tu dah. Mondek. Nah. Ha. Ada yang berlaku Messi bang. Dah ayah mu. Nah. Messi kata azam. Le. Azam. Le. Azam. Azam. Dia kata bang bro. Lari dia panggil Toki. Toki ya. Kenapa? Panggil Toki. Jauh Toki tunggu bawah Toki. Jauh-jauh Toki dia kat bawah. Tak nak tengok cucu ni. Cucu pertama. Nah. Dah anak memang dah nak bang. Warna rata tekak ni. Besar pada rata pada masyia. Mana nak bang warna ni. Ini betul dah kena. Nah. Panggil aja panggil Toki ya. Toki ya pergi bang. Ha, Toki pakai pio. Ha, ambil anak. Allah! Biru anak. Ha, cucu. Messi kata awak naik mula cakap lapang. Ha, dah dia balik lagi lah. Bulan lepang. Belanak waktu-waktu budak. Ha, eh, suka orang ke lupang kan? Nah, ha. Lebih kurang dah waktu semua. Ha, ha. Ditambah pada azan waktu subuh, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Semayang lebih baik daripada tidur. Tu, dalam kata gitu tu, tidur ke tu. Nah. Sebab itulah jangan lanjut sangat lah naum ni. Bila lanjut sangat, itu terik selimut. As-salatu khairum minan naum. Tidur. Kalau lu tanya arak dia sekah ni. As-salatu khairum minan naum. Au tu macam lima bunyi. Ah bangun. Tak. Dalam lebih baik bangun daripada tidur, tidur habis. Pas kilo. Nah, makan nikmat Allah, duduk bumi Allah, hidup udara Allah, langit berbumbungkan langit Allah. Tak mau sujud kepada Allah. Nah, jahatnya manusia ni. Lafaz ini disebut selepas menyebut hayya 'alal falah yang kedua. Subuh sahaja. Sungguhnya lafaz azan ini telah sabit dengan hadis-hadis sahih di sisi Al-Bukhari, Muslim dan lainnya. Kalau kita testlah anak-anak muda kita ni ramai yang tak pandai azan. Walaupun azan ini bukan benda yang wajib tapi satu perkara yang sangat penting. Bagi tiap-tiap individu yang bernama Muslim. Nah, biar boleh bang. Biar tak sedap pun bang. Orang kata bang tadi, Tok Bilal ajak mari dari ni. Ha, kita boleh bang. Tulang kita ada seorang, Tok Imam seorang. Nah, umpamanya, dia ada berlaku gitu. Tok Imam ada bang, ada bang. Dia ada lagu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Tak betul. Nah, pada lagu doktor lah ni. Ada lagu sedap di doktor. Ditamti yang lahan. Nah. Hayya 'alas salah. Itu tamtik yang sangat dicela sekarang. Jangan buat gitu. Nah, lagu. Oh, betul-betul hodak hari ni bang. Nah, dah boleh au-au. Dia mata nak makan nestung. Ha? Boleh. Panjang lah apa. Tapi jangan sampai ang-ang-ang-ang gitu. Nah? Ha? Dengar dia orang agak marah dia. Nah? Kita tak tahu tu makna. Nah, tapi itulah kalau kita tengok anak-anak muda sekarang, zaman-zaman keadaan sosial begitu berat dia ni. Nah, tak minat pada pelajaran agama, tak minat pada surah masjid, tak dengar kata ibu bapa, cikgu pun pakat lawan, tak berahi kepada hiburan, segala benda yang bawa datang daripada barat, daripada benda-benda jahiliah, minat belaka, memang kita dapat. Katalah, majoriti orang muda ni dah ketibang. Tak pandai bang. Semayang tak pandai. Bang tak pandai. Kalau pandai semayang tak pandai bang ada. Tak. Tapi kalau tak pandai bang lebih ramai lagi. Nah. Dengar dalam TV kan, dalam radio kan dia suruh nyanyi. Haa, lakit je, nyanyi sikit. Mula-mula dia ingat. Mak dia ingat. Tak. Suruh bang dia tak bukan. Baca sikit, suruh yasin dua baris. Kau toki je semua. Nah, kalau suruh nyanyi tengok dalam rezim, nyanyi. Mak cik, mak orang suruh naik tap-tap. Penyanyi je petang tu, kata, kakak boleh menari sikit. Nari mulai ada, orang ramai. Dengan kamera, dengan lapu, boleh-boleh ada, dia boleh menari. Itu juga sikit. Nah, kita nyanyi lagu saya sikit. Lagu saya mana minat sekali, lagu yang saya buat sikit, buat. Boleh-boleh ada buat. Ini keadaan umat yang berlaku sekarang. Syarat-syarat sah azan, wallahu a'lam. Kita ada banyak soalan mana ni. Apa hukumnya telefon yang boleh memuatkan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya dibawa masuk ke dalam tandas? Sama-sama dah ni jawab ni, tapi biarlah dia musing dia. Eh, musing dia ni. Dia awal musing telefon ni. Ringtone ni. Dia tanya hukum telefon, telefon yang dalamnya ada ayat Quran. Bukan buat ringtone. Kita bubuh dalam telefon kita MP3 bunyi lagu, bunyi bacaan Al-Quran. Ini kita boleh bubuhkan dalam telefon. Dah, Syekh Sudai, Syekh apa benda ni, Syekh Mahmud ke apa ke, Syekh Basit. Dah, siapa masa kita buka, boleh dengar. Dia macam kesek macam apa. Tapi kesek kalau tak masuk dalam tandas. Dah, kesek duduk dalam rumah, duduk dalam kereta. Telefon duduk dalam paket. Dia jawab benda hukum. Kita jawab bukan telefon. Al-Quran tu, Al-Quran kecil. Kita nak masuk tandas, kita bubuh dalam kocek. Tidak kena ruang udara tandas harus. Dia kita. Ini disebut dalam kitab-kitab kafah. Jadi telefon, ya, telefon sendiri. Quran tu dah bubuh dalam kocek. Dah. Ulama' kata paling keras makruh. Betul tak Iman? Makruh. Dalam keadaan kita simpan. Tak terkena najis dalam tubuh badan kita. Tidak lagi haram. Ada pendapat mengatakan haram. Tapi pendapat yang masyhurnya makruh. Nah. Itu Quran tu. Bukan telefon. Quran tu lah. Quran cek tu. Pak Hafiz bola kocek. Dia nak masuk tandas, dia bubuh dalam. Mana tidak dikena pada ruang udara tandas. Kerana memuliakan dia susuk dalam kocek. Nah. Hukumnya makruh saja. Setengah kata harus. Sama macam cincin tulis Muhammad Rasulullah. Ada nama Muhammad, ada nama Allah. Ulama Facebook, bila dia masukkan tanah, nak letak luar, hilang pula. Dia pun pusing. Duduk di dalam, dia genggam cincin itu. Maka cincin yang bertulis nama Allah, nama Rasul, tidak lagi berada dalam ruang tandas. Dia duduk dalam genggaman. Tak, hukumnya adalah harus. Jadi kalau Al-Quran duduk dalam handset, dalam telefon, lebih-lebih lagi dibolehkan. Yang makruhnya terbunyinya rintung dalam apa ayat Quran di dalam tandas. Itu hukumnya makruh. Setengah ulama kata haram. Jika sengaja, kita sengaja buka dalam tandas, nak pergi dengar Quran dalam tandas, nak hukumnya sengaja. Niat nak hina, barulah kufur. Tidak sengaja, yang sebab kecuaian kita, terdengar juga bunyi Quran dalam tandas, makruh. Tak hari ni. Tak apalah, kita cuba jawab. Di Timur Tengah, kita perhatikan terdapat dua puak yang masing-masing bertelagang antara satu sama lain, yakni puak Syiah dan Sunni. Apakah aliran yang membuatkan mereka ini berbeza pendapat yang mana lebih baik? Syiah ataupun Sunni? Mana lebih baik ditanya? Dia masalah Syiah dan Sunnah ini sebenarnya telah lama. Perbezaannya daripada beberapa perkara. Umpamanya pada perkara perlantikan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama. golongan Syiah ini dia menghendakinya Sayyidina Ali. Tak. Ha, tapi pada masa itu tidak lagi bernama Syiah. Semua ini adalah angkara orang Yahudi. Orang Yahudi lah yang mencocok jarum. Ha, yang menanam semangat permusuhan. Ha, akhirnya berkekalan sampai sekarang. Yang sebenarnya telah pun ada perbincangan untuk mengurangkan jurang antara Syiah dan Sunnah. Ha, telah pun dibuat beberapa program perjumpaan antara ulama' Sunnah dan Syiah. Tapi sekarang kalau di Iraq ni, ini mainan orang Yahudi. Nah, mereka nampak ada apa benda ni, langkah ke arah penyatuan, maka mereka sekat. Yahudi ni dia buat macam-macam. Kalau umpamanya melaga-lagakan Syiah dengan Sunnah di mana di Iraq. Terang-terang mereka serang. Dia letak bom kereta tempat orang Syiah. Tak, orang putih yang letak. Ejen Mossad, ejen Yahudi yang letak. Yang menyamur di sana. Dia letak tempat orang Syiah. Kemudian berita daripada bilik gerakan tentera Amerika keluar maklumat. Kita dapat maklumat. Dua orang kumpulan Sunnah pergi letak bom di situ. Supaya bila Syiah dengar berita ni, dia akan balas. Jadi dua dalam satu dapat. Dia boleh bunuh orang Islam. Bila dia bunuh orang Islam, yang balas orang Islam pula akan bunuh orang Islam. Ini kerja Yahudi Nasara. Nah, jadi kita nak kata hak mana yang lebih baik. Bagi kita ni, memanglah kita ni mengikut akidah dan ulama-ulama fahaman al-sunnah wal jamaah. Ya? Jadi, walau bagaimanapun Syiah ini adalah orang Islam yang kita yakin, kita letak hukumannya yang tersilap dalam beberapa perkara. Dan kita tak maulah mereka ini berkekalan di dalam kesilapan mereka. Tak, kita nak supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Supaya sepakat dengan ahli sunnah wal jemaah pada beberapa perkara yang tertentu. Ada di kalangan Syiah-Syiah yang melampau, yang menjadi sesat. Dan kita tak nafikan juga dalam ahli sunnah wal jemaah, ramai juga yang sesat. Jadi, yang mana yang mengikut akan apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabat, mereka orang benar. Kalau kita mengaku ahli sunnah wal jamaah pun, kalau Quran tolak tepi, jahat pada Syiah dah pula. Tak. Ha. Kalau kita mengaku ahli sunnah wal jamaah, macam Arab Saudi, mengaku ahli sunnah wal jamaah, mengundang tentera Dajjal, iaitu tentera Amerika laknatullah, mengadakan 8 pengkalan besar sekarang, 120 ribu orang tentera Dajjal Yahudi Amerika berpengkalan di sana. Dan sekarang Amerika ni, telah pun menetapkan siapa yang patut pergi haji, siapa yang tak boleh pergi haji. Negara ni tak boleh pergi haji, negara ni boleh pergi haji. Negara ni tak boleh pergi, kita adakan sekatan penerbangan dan sebagainya. Kalau pergi nak tembok kapal terbang. Kalau nak pergi juga, kena buat permohonan kepada setiausaha Amerika, Presiden Amerika. Sekarang ni yang berlaku. Ni ahli sunnah wal jamaah ni. Pemimpin-pemimpin negara ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi benda-benda lagu ni, siapa saja yang duduk atas jalan yang tinggalkan oleh Nabi, oleh Rasul, oleh para sahabat, mereka yang benar. Dan kita yakin kita nak ikut ahli sunnah wal jamaah. Dan saudara kita di dalam Syiah, janganlah kita anggap sebagai sama macam orang Yahudi. Nah, tetapi mereka terjadi lagu tu adalah antara daripada orang-orang Yahudi. Apakah dibolehkan ahli masjid isap rokok dan semayang di ahli masjid? Tempat semayang, gok. Tempat semayang, gok. Anjung pun. Ha. Apakah hukumnya? Ha. Dia gini. Dia dua pendapat yang terkenal lah. Dua ni lah. Makruh dan haram. Baik. Nisbah bagi mengotori masjid tu makruh. Kerana menyebab tertebarnya bau busuk rokok. Hukumnya makruh kalau kita hisap rokok sehingga bau kepada tempat. Tepat-tepat orang ramai. Tetapi ulama-ulama fiqh mengatakan, bila kita menyebabkan dalam masjid, dalam surau berbau busuk rokok kita, makruh itu telah bertukar menjadi haram. Sengaja menyakiti orang-orang yang datang beribadat dan sebagainya. Jadi, dalam kes ni, janganlah duduk ke anjung, duduk jauh. Nah, supaya asap rokok tu jangan masuk dalam surau dalam masjid. Duduk jauh. Tak, duduk atas bukit tu tak apa. Nah, tiga orang. Nah, dan ni masalah tak ni lah. Kalau menyebabkan sampai rumah kita bau, takat makruh je. Tapi ni rumah Allah. Takut-takut gitu. Kerana ulama kata kalau kita sengaja menyebarkan bau busuk ke dalam rumah Allah, pokoknya haram. Sengaja kita gebuh pojok bau surat, kita bubuh asap rokok pun tertiup dalam surat, pokoknya dia haram dah pula. Nah, jadi jaga-jaga. Apa hukum orang yang sokong Islam tapi tak mau mengundi? Tok imam tapi tak hadir mesyuarat parti tanpa uzur. Ha, ni rok belaka nak jawab ni. Ni tanya ahli mana, tanya presiden lah. Ha, tanya apa benda pihak pimpinan ni. Neh. Ha. Dia mengundi ni maknanya kita memberi sokongan pada orang yang buat baik. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu tolong pada perkara takwa, perkara kebajikan. Orang nak mendirikan negara Islam, orang yang melakukan amal makruf nahi mungkar dengan kuasa mendapat kuasa memerintah dalam negara, maka kita ni kewajipan kita memberi pertolongan. Zakat yang kita boleh tolong dengan kita gunakan pen dan pensel ketika pilihan raya, maka tolong itu menjadi satu kewajipan. Nah, jadi hukumnya pada pandangan yang kita dengar daripada ramai ulama-ulama, maka wajiblah kita orang Islam bila ada orang nak melakukan perkara yang baik seperti ini, nak menolak perkara kesesatan yang semakin hebat, maka telah menjadi kewajipan bagi kita. Nah, dikira juga sebahagian daripada jihad yang kecil, tak apalah kecil-kecil, tapi kita turut menyumbang di dalam nak melihat keamanan dan kembalinya Al-Quran dan hadis yang bertakhta di dalam negara. So imam tak mesyuarat tanpa uzur, tak ada mesyuarat. Dah hadis tak mau ke gua ni? Tak imam. Tak ada lagi mesyuarat. Dia gini, dia buat mesyuarat di surah lah senang. Nah, tu imam ni letih dah begitu gini, nak buat mesyuarat. Lepas pada kuliah, lepas pada semayang, siapa ni maaf, buat mesyuarat. Tak, kerana mesyuarat di zaman Rasulullah pada masjid. Pada awal Islam dalam rumah-rumah sahabat, kerana takut, tak ada tempat lagi. Di Madinah semua buat dalam masjid. Nah, mesyuarat perang, mesyuarat jihad dan sebagainya, buat dalam surah dalam masjid. Nah, apakah diterima awal orang yang kuat juang agama tapi tak berahi semayang jemaah? Atau tak semayang? Kalau pasang bendera ke, takbir ke, dia kuat sekali. Tapi penjai tu ni. Ni pakat-pakat betul lah. Dia kewajipan kita dalam Islam ni. Banyak kewajipan. Kewajipan yang paling utama selepas kita mengucap dua kalimah syahadah sembahyang. Bila kita sembahyang, barulah kita diterima amalan yang lain. Kalau kita dah sibuk sangat benda lain, sembahyang asal kita tak buat, memang tak kena lah. Apa-apa jua pun tak. Apa-apa jua pun tak kena. Sama ada perjuangan, sama ada apa benda pergi ke Mekah, puasa, zakat, haji, tak jadi kawal kerana sembahyang tu tak ada. Jadi kalau setakat tak sembahyang jemaah, maka boleh tahan kira lagi. Tapi sebaik-baiknya bila kita dah bercakap tentang nak kepada Islam, maka kita lah menjadi apa benda ni, panduan ataupun ikutan supaya dijadikan contoh oleh orang yang lain. Kita dah semayang nak cakap tentang Islam, suka dorang lah. Nah, kita cakap tentang nak oleh Islam, anak kita kepala tak tutup. Benda-benda lagu ni lah, kalau kita buat dah ambil cakna, maka lagi semua. Nah, dia biarlah lengkap. Sebab itulah yang pertama sekali kita mula dengan diri kita sendiri. Waqaddimu li anfusikum, dalam bab Islam sekalipun diri kita sendiri. Tak, lepas tu anak bini kita. Tak, barulah kita orang tengok bila kita cakap orang dok heh. Tak, ni bila orang bang apa ni, orang duk main muah, kita dah kopi wah duk main rakah buang. Tak, lepas tu kita nak ajak orang pula supaya sokong kita, orang tengok boleh kira. Nah, ni benda-benda lagu ni tak mau sebut, kena sebut. Tak sebut tak jadi, bakal ni semua. Nah, jadi dia kena sebut. Dan bukan seorang dia sebut, sepatutnya semua ustaz-ustaz kena sebut semua. Kena sebut semua benda ni. Kerana kita tengok leger ni ikut pihak ni banyak ni. Nah, kuat-kuat sangat bila ceramah, tapi bila ngajar sembuh lagi. Jadi rugi kita. Siapa tanya ayah mati, macam bertikuk tengok sini. Tak mesti berlaku nak buat. Siapa tanya hukum tolak cerah, tak mesti nak putusan. Cari orang juga. Tanya orang ngajar, kita tak mau. Nah, jadi betul semula. Nah, udhulu fitil mikafah. Ambillah agama Islam semua sekali. Bukan di segi satu pihak saja, mengaji habis kita buat Islam belaka. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Maknanya, kita ambil sebahagian, tapi hak bak ngaji, bak jemaah, bak surah, malah nak pergi. Maka kita ikut jejak langkah syaitan. Kita ambil sejuzuk sebahagian saja daripada tuntutan-tuntutan agama. Apakah dalam amalan orang yang kuat juang agama, tapi bagaimana pula pandangan Islam pada mereka yang jenis memilih ustaz? Contohnya ustaz ni dok sedap duduk. Dok sedap duduk. Dok sedap duduk luar. Dok sedap duduk luar. Pakai serban tapi cakap masih orang azan. Orang ngajar dah end up. tapi kuat tabligh. Orang banyak pula. Dia gini nah. Sebab itulah kita ni tak boleh nak kata ke orang tak. Orang ni bila dia sekarang ni, dulu lain. Dulu ni orang ngajar tak ramah. Sekarang ni ramah orang ngajar di mana-mana. Bila ramah orang ngajar, mesti dia akan ada rasa orang ni kurang, ni lebih, kurang, ni lebih. Dia akan timbul orang-orang gitu. Nah, kali salah setuang yang tahu kejar. Maknanya kalipat, kita tahu kejar setuang kalipat. Dah, maka tak ada kopling. Tapi kalau pak tuang, kejar dulu pak tuang kalipat. Kalipat juga, tapi pak tuang. Akan ada timbul orang ni tak sedap. Orang ni sedap, ni tak sedap. Nah, sebab tu. Nah, nak suruh sama sedap lah ya. Nah, jadi masing-masing lah. Nah, jadi, kalau tak sedap pun, kalau betul, dengar juga lah. Ya, tak sedap pun, tak nak betul. Nah, lepas tu kalau kita ambil, nak cerita lah pengalaman kita ngaji, itu ngatuk masa zaman dulu, ngatuk masa ngaji. Ngaji pukul 10.30 malam, habis pukul 1 malam. Dah kitab pun tak, bukan kitab jawi. Nah, tebas-tebas cikal. Nah, baca sebaris. Wazalika mai wazalika. Ha gitu. Tapi biarlah nak ilmu. Nah, hak mana kalau hak jenis orang mana modelnya mandak ngaji hak jenis gitu. Nah, jadi kita tengok kadang-kadang orang-orang yang ilmunya banyak tapi orang mari tak ramai. Batu kita sangat duk nak sedap sangat. Kita lupa sebenarnya kita nak ilmu. Jangan duk pilih sedap sangat nak ilmu. Alim besar tapi tak ramai orang tengok pasal orang nak sedap nak gitu. Nah, ini lebih pandai, lebih adil lagi. Boleh jawab macam-macam masalah. Tapi dia slow cari dengar. Dia orang jadi kurang. Orang jenis ngatuk mata. Video banyak siang ngatuk mata. Dalam dua baris baca, sembah tarikh. Nah. Jadi kalau boleh lah. Dah kita dah berasa tak sedap, jangan kata ada sedap. Nah, berasa tak sedap, memang dia hati kita. Dia ada rasa sedap, rasa sedap. Jangan kata ada sedap. Ya lah dak. Kata kita dak bayar nak ni kawan tu ngajar dengar-dengar. Dak. Ha. Dah lah kita dak bayar gaji dia. Nak waktu mampu bahan dia dia tengah jalan. Nak. Ha kita dak. Kata orang dak sedap pula. Dia kalau dak betul baru kita kata orang ngajar mengaruh. Ha kita kata orang. Hak halal jadi haram, haram jadi halal. Hak dak boleh jadi boleh. Ha tu tolong kata dah jangan ngaji ni lagu tu. Kemudian dah lagi dua gitu. Sejam dah. Ha ada berapa minit ni? 3 minit lagi. 3 minit lagi masa. Apakah hukum langgar kucing tak sengaja? Dia kalau tak sengaja ni bukan kata kucing langgar je kekek tak. Tak sengaja. Nah, sebab tu kalau kita bawa kenderaan. Nah, kalau kita tengok binatang kami boleh kita break dah. Kalau tak dah nak break, kadang-kadang break bayar belakang langgar kita pula. Ha, tu lain lah. Nah, kalau boleh kita ngelok lah. Kita slow sikit binatang-binatang ni. Nah, bak bila binatang bila. Walaupun tak sengaja, dia sebenarnya sakit. Masuk dalam langgar patah kaki 3 bulan. Tak ada orang seorang mari tengok. Nah, mana dia orang marah terbiskut Mary. Mesti 2 minggu duduk langgar. Patah kaki lainnya dia mutus ikat. Tak ada orang mari menawar. Nah, hujan panas tu. Itu kelapa orang. Lu panjang umur hidup lah. Jadi susah sangat kalau kena. Ha, jadi kalau kita tengok binatang tepi jalan kali pun, kita slow si. Takut-takut dia ni tak. Kena dia. Nah? Ha. Apa pandangan Ustaz tentang harga mas kahwin yang diletak tinggi bagi seorang perempuan bekerja sebagai kerani biasa je? Ha? Ha. Dia nak biar ni. Tadi kau nak aku kucing tu. Ha. Jadi liar belaka. Ha. Ha. Jadi gini, Nabi Kabodoh. Yang paling afdol, yang paling berkat sekali, Aitharul Mu'an. Yang paling rendah mas kahwin. Jelaslah Nabi Kabodoh. Yang paling berkat sekali, perkahwinan paling murah mas kahwin. Paling rendah. Janganlah letak tinggi-tinggi. Nak? Jangan fikir, Adam, berapa belanja? Dia kira, nak boleh kebesar tu susu kat dua lari. Ha, tak kira begitu, padang. Ha. Nah. Yang mana paling murah belanja? Paling afdal. Nah, kerana syarak tak suka tinggi-tinggi sangat. Nah, kadang-kadang membawa pada pertandingan musabaqah lah, jadi berlawan. Nah, jadi berlawan, jadi kecewa, jadi bangga diri, sombong, ini terima ni arah kebinasaan belaka. Nah. Jangan kira je kita bela dia rohok. Kita fikir ni dia nikah dengan anak kita bulan-bulan pula berapa? Bukan sekali tu dia pergi. 500 riyal wang kahwin. Bulan-bulan pula. 1,000 sebulan. Bagi hantu dok kamu binti laki. Ada mau minggu lepas busi budak. Pusing tengah meja meja pusing. Minggu ni mesin basuh pula ada mau. Nah, ha. Siapa ke tu lagi dak pasti lagi dak pisah. Ada mau rupa ni bagi mereka. Nah, ha, sungguh. Kita ada cak dah ada pici ni bulan ni lebih 400 belanja. Balik garang, ha. Ha, beli rombok, ha, rombok baru. Ha. Beli rombok baru cara pada. Ha. Rupang sungguh. Dia pandang ni cik. Eh, dia pandang. Ha. Lawak ni dah. Lawak laki-laki bodoh. Ha. Ha. Nak sambung otak. Kena beli gelang. Cici ada nak tu nak buat otak. Bini ada beli gelang. Kamu dah bilang beli lah. Alah beli lah bang. Beli lah. Dia buat gelang. Buat ni. Buat denek gitu. Nak buat tepuk-tepuk-tepuk gitu. Kita pun. Yang dia tak jalan. Naik bahan ini. Ada lah. Otak apa? Ini orang lelaki. Jadi jangan letak harga tinggi-tinggi. Jangan letak tinggi. Kani je. Tinggi kani. Kani pun dia ingat. Nak tengah letak tinggi-tinggi ingat. Nah. Ha, lain. Nyanyi. 22,200. Dah tu penyanyi. Nah. Ha, dia boleh nyanyi masa kita nak tidur. Ha, ini kani. Kita nak tidur. Biji bangun kotak. Nah. Ha, jadi mubah semua kita. Nah. Ha. Bukan kata murah tu 2%. Tak, kalau rupang ada nama, kalau pak-pak kita ni orang biasa, ada-ada orang, comel sangat dah, ujung sepang pun tidak. Tak, ni ni, tanya berapa belanja? Ribu-ribu lah dah. Tak, ribu lah dah. Eh? Pun dia lah 7,000-8,000. 7,000-8,000 peti selim lah peti. 8,000. Allah Rabbi. Bayar angin. Jangan tinggi-tinggi sangat. Lama kalau tak masuk Minang jadi dah barang mahal. Ada kedai ni saja mahal. Ada toke kedai mahal. Tok agu. Nah, barang mahal dengan kedai lain kau. Nah, mahal-mahal pada kedai lain. Nah, gitu kau. Dia tok agu mahal. Nah, okay, orang. Orang bila panasan dengan mahal, orang kata yang sahaja. Nak dia. Memang mahal. Nah, orang kata yang sahaja. Tak boleh. Mok, uduk. Panas uduk. Orang pun malah. Dalam tu gitu. Nah, dak nikah anak jadi mangsa. Mak ada tak ada ayah tak cara dengan lagu ni. Tak, ya. Tak tanya tanya ayah. Dah pak cik ni nak tanya belanja ni. Tunang-tunang tau nak tanya dia belanja, nak ngatur ni banyak mana. Ayah dia kata gini ya. Tanya mak dia. Mak tak. Ingat susah mulut dia, tanya mak juga. Nah, takut bini bagi. Alimak eh. Ha. Habis. Adakah boleh mendengar lagu-lagu Kepulang Sweet Charity? Seperti musibah, batu, ribut, berita gempar, berita gempar, silang gelap, timbul terang, dunia perlembaan. Ni cek lagu ni. Ha. Ha. Yang mana lagu-lagu tersebut mempunyai mesej yang baik. Tetapi untuk lisan. Payuh-payuh ni dia payuh. Tak ada dia payuh gini. Melodi ke apa? Melodi. Ya, melodi. Melodi lah. Ya, melodinya adalah music rock. Dia kata nak dengar lagu-lagu Sweet Charity. Tapi dia Sweet Charity ni. Siapa ni ni? Kita dah uti lagu-lagu ni. Dah suka. Kita beranak itu duduk atas segar selalu. Dia kata boleh dengar tak pasal apa. Liriknya itu mempunyai mesej yang baik. Dah? Mesej yang baik. Jadi, tapi muzik rock baru duduk apa kali dah. Dah? Jawabnya dah mesej baik. Ambil lirik je lah tengok mesej. Tak payahlah dengar lagu. Ambil diri. Baca sendiri. Nampak? Baca diri. Ambil diri dia. Dia ada diri dia ada kan? Tak? Liriknya sahaja. Tak payah beli kaset. Nak? Ambil diri. Dah mempunyai mesej yang baik? Tak? Baca. Nak? Baca. Baca lirik sahaja. Tak ada apa-apa. Nak dengar lagu juga. Dia jadi ni. Nak pandang awak ni. Nah, bila dengar lagu juga, walaupun lelaki tapi muzik dia tu jadi kita lama-lama jadi anjing seronok. Tak? Memang ada pendapat ulama mengatakan kalau kita dengar muzik yang dinyanyikan oleh orang lelaki, kita orang lelaki, tidak haram. Neh, memang tidak haram. Tapi kalau boleh janganlah banyak-banyak sangat. Neh, jadi dapat minat dan sebagainya. Neh, yang sebenarnya mesej-mesej yang baik masih banyak lagi dalam hadis-hadis Nabi yang belum kita tengok terjemahan-terjemahan. Banyak lagi perkataan-perkataan ulama, banyak lagi mesej yang lebih baik daripada lirik-lirik seperti itu. Dah, walaupun tak salah kita nak guna juga, dah kita dari tamuskalah. Neh, tapi kalau bolehlah, ha, janganlah sampai acak-acak sangat. Nah, ha, takut jadi hak benda ni benda lama dah dengar, tak dengar balik jadi minat balik dah pula. Dah apa nak pergi surau dah pula jadi balik asal. Dah ha, banyak jadi lagu tu. Ha, ditinggal benda-benda lama, lepas tu dah lama-lama dia pasti nak buat. Memang dia rindu. Nah, ha, dia geram. Ha, bila kita buat balik sikit tak apa, buat balik sikit lama-lama jadi macam asal semula. Takut jadi lagu tu. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Oh, dia tulis daripada gitaris rock yang telah lama taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.